Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, a'azzani Allah iyyakum. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita memuji Allah atas nikmat dan karunia Allah dan atas petunjuk hidayah taufik yang Allah anugerahkan pada kita. Allah telah membimbing kita pada kebaikan yang besar ini, yakni membimbing kita pada majlis ilmu. Kita lanjutkan pembahasan yang lalu tentang bentuk-bentuk loyalitas terhadap orang kafir yang tidak diperkenankan dalam Islam, yang tidak dibolehkan dalam Islam. Kita masuk pada poin yang keenam, hadirinnya dimuliakan Allah, yaitu at-tarikh bitarikhihim, khususan tarikh alladhi yu'abbiru an tuqusihim wa'yadihim katarikh al-miladi. Yang keenam, kita tidak diperkenankan untuk menggunakan kalender-kalender mereka, khususnya jenis kalender yang di situ ya menampilkan tradisi-tradisi mereka atau adat kebiasaan mereka, seperti kalender yang ada dari kalender miladiah atau masehiyah. Walladhi huwa ibaratun an dhikril mauludul al-masih, di mana kalender tersebut, kata beliau Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, merupakan bentuk ungkapan peringatan atau penyebutan tentang kelahiran dari al-masih Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Walladhi btada'uhu min anfusihim, yang ini adalah merupakan bentuk yang diada-adakan oleh mereka sendiri dari orang-orang Nasara. Walaysa huwa min dinil masih alaihi salam, dan ini bukan dari bagian agama al-masih Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. sehingga kita tidak diperkenankan untuk menggunakan yang hal ini atau mengagungkan, mengutamakan yang ini. Maka kata beliau, fasti'malu hadha tarikh fihi musyarikah musyarikatun fi ihya isyarihim wa'idihim. Kita menggunakan kalender tersebut berarti kita berserikat dalam menghidupkan syiar-syiar mereka atau hari raya mereka. Kemudian kata beliau, kita hendaknya menjauhi hal ini, ya. Wala tajid wala tajannab hadzal ma lima arada sahabah, dan mestinya kita menjauhi ini dikarenakan para sahabat. Lama arada sahabah, ketika mereka para sahabat menginginkan wad'a tarikh, untuk membuat kalender penanggalan lil muslimin, bagi orang-orang Islam, fi ahdil khalifati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, di masa khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, adalu antawarikhil kufar wa arfu bi hijratir rasul sallallahu alaihi wasallam mimma yadullu ala wujubi mukhalafatil kufar fi hadha. Disebutkan bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, di zaman beliau menjadi khalifah, mereka tidak ingin meniru terhadap kalender penanggalan orang-orang kafir, dan mereka mengambil kalender penanggalan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimma yadullu ala wujubil mukhalafatil kufar, ini termasuk perkara yang menunjukkan wajibnya kita menyelisihi orang-orang kafir. Fi hadza, dalam perkara ini, wa fi ghairihi, dan dalam perkara yang lainnya, mimma huwa min khasaisihim, yang mana itu merupakan bagian dari kekhususan mereka. Wallahul musta'an, kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita dijaga, sehingga ihwafillah barakallahu fikum, hendaknya kita membiasakan untuk menyebut hari dengan hari-hari yang telah ditetapkan Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ahad, Isnin, Selasa, ya, atau yang sudah biasa kita sebut, ya, kayak ganti yang biasa kita dengan penyebutan selain hari Ahad, kita ganti, biasakan dengan ini hari apa, Ahad, seperti itu. Kemudian Arbi'a, ya, ini hari Rabu, atau Kamis, ini dari bahasa Indonesia yang artinya Khamis asalnya. Terus Jum'ah, Sabtu, itu dari Sab'ah, hari ketujuh, ya. Nah, ihfila barakallahu fikum. Kemudian juga dalam penyebutan bulan yang Allah telah tetapkan dalam Al-Qur'an, inna iddatasyuhur indallahi 12. Bilangan bulan dalam Islam Allah tetapkan itu ada 12 bulan. Ya. Dimulai dari apa? Muharram, Safar. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Aula, Jumadil Tsani. Ya. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba biasakan dengan seperti ini. Awalnya memang kita berat, sulit, karena belum terbiasa. Dalam rangka apa, hadirinnya dimuliakan Allah, untuk mengagungkan syiar yang telah Allah agungkan syiar tersebut, yakni syiar-syiar Islam sebagai bentuk loyalitas kita kepada Islam dan muslimin. Haruskah sampai seperti itu? Ya, karena ini termasuk bentuk daripada apa? Perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah telah menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian masuklah kepada Islam ini totalitas, total, sebagaimana mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengenal perintah-perintah Allah secara sempurna, menyeluruh, dan mereka tunduk secara total. Begitupun mereka mengenal larangan Allah secara rinci, dan mereka meninggalkan secara total, berusaha untuk meninggalkan secara total. Ini keutamaan mereka, sehingga mereka benar-benar di atas kemuliaan dari Allah. Kita pun demikian, kalau menginginkan kemuliaan seperti kemuliaan yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, ikuti cara mereka. Lihat bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dalam meletakkan penanggalan muslimin, beliau mengacu pada sejarah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai permulaan penanggalan dari muslimin. Maka terkait dengan kalender hijriyah, karena dimulai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kita dapatkan di dalam kalender atau penanggalan miladiyah Masehi, di situ tentu syarat dengan tanggal-tanggal tertentu, hari-hari raya tertentu, yang itu semua mereka punya. Nah, karena di dalam Islam ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih hari yang terbaik bagi kita sebagai hari raya, yang menggantikan hari-hari yang lainnya. Ketika itu di masa jahiliyah, itu Idul Fitri, Idul Adha, dan itu hari yang sangat agung bagi kaum muslimin. Idul Adha, ketika kaum muslimin berkumpul seluruhnya di Padang Arafah menunaikan ibadah haji, kemudian mereka setelah itu berkurban dan bertahallul. Idul Adha hari yang agung bagi kaum muslimin, dan bagi yang tidak berhaji pun diperintahkan berkurban yang sebelumnya berpuasa, puasa sunnah Arafah. Begitu Idul Fitri mengiringi Ramadan, puasa satu bulan kita muslimin. Nah, hadirinnya dimuliakan Allah, kembali kepada prinsip agama, bahwa perkara agama perkara tauqifiyah, perkara yang baku, sehingga dalam penetapan hari-hari perayaan pun kita hanya mengikuti apa yang telah dirayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau rayakan, itulah yang kita rayakan. Sehingga pernah sekelompok Yahudi mendatangi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, qad unzilat ilaika ayah law nuzilan alaina ma'na ma'sar al-yahud latakhadna 'ida. Wahai Amirul Mukminin, sungguh telah turun kepada kalian satu ayat, andai saja itu turun kepada kami kaum Yahudi, niscaya akan kami jadikan hari raya yang paling besar bagi kami. Kata Umar, mana? Mereka mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atsamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ini ayat yang menyebutkan kesempurnaan Islam ini. pernyataan langsung dari Allah akan kesempurnaan agama ini dan keriduan Allah terhadap kita dengan agama ini, sehingga siapa berpegang dengan agama ini Allah ridhoi dia. Itulah hadirin, kata Umar bin Khattab, sungguh aku paling ngerti ayat ini turun di mana dan kapan. Ini ayat turun, kata beliau, nuzilat fi yaumin Arafah fi hajjatil wada. Ini turun ketika Rasulullah SAW di padang Arafah waktu haji wada. Namun apa kata beliau, karena Rasulullah SAW tidak menjadikannya sebagai perayaan, tentu tidak kita rayakan. Adapun ketika itu memang ketika waktu haji, bukan merayakan turunnya ayat ini. Nah, ifila barakallahu fikum. Lihat, kalau agama ini mengikuti akal seperti Yahudi tadi, ini pantas kalau dijadikan hari raya, momennya ini sangat bagus, momen sangat istimewa ketika turun ayat ini. Tapi ingat, Allah sudah sampaikan dalam Al-Qur'an, laisa bi amaniyikum wala amani ahlal kitab. Agama ini, wahai kaum muslimin, bukan mengikuti angan-angan pikiran kalian, bukan pula mengikuti angan-angan pikiran mereka, orang-orang ahli kitab. Agama ini seperti Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, innamal din ja'a min kibalillahi azza wa jalla. Hanyalah agama ini datang dari sisi Allah azza wa jalla. Lam yudha ala uqulir rijal wa ara'ihim. Allah tidak jadikan sumber agama ini dari akal manusia atau pikiran manusia. Wa ilmuha indallahi wa inda rasulihi. Ilmunya ada di sisi Allah dan dari sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya ilmu Islam ini hanya yang bersumber dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya fila barakallahu fikum, sebagaimana ucapan ulama salaf kita, minallah ar-risalah. Dari Allah risalah Islam ini datang. Wa ala rasul al-balagh. Kewajiban bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Wa alaina at-taslim. Dan bagi kita pasrah, tunduk, menerima. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Apakah mungkin ada pertanyaan, perilaku Umar bin Khattab bukan ini berarti bid'ah? Hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan, ini ijtihadnya para sahabat dan khulafa ar-rasyidin dalam menetapkan penanggalan bagi muslimin. Jangan dianggap itu juga bid'ah. Beda. Kenapa beda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Lihat, beliau perintahkan kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin, dan termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an bagian dari itu. Dan ketika beliau menetapkan, beliau tidak sendiri, musyawarah ijtihad ulama-ulama para sahabat yang bersama beliau ketika itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, beliau sendiri Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita sebagai bentuk tazkiyah bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Apa kata beliau? La tajtami'u ummati 'ala ad-dhalal. Umatku tidak akan ijtima sepakat dalam kesesatan. Artinya apa yang disepakati mereka khulafa ar-rasyidin atau para sahabat ketika mereka masih hidup, di dalam ijtihad mereka itulah kebenaran. Ikutilah. Ikuti. Nah, ya fila barakallahu fikum, termasuk Mushaf Al-Quran yang dibukukan di masa Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Kemudian yang ketujuh, musyarakatuhum fi a'yadihim. Kita tidak diperkenankan bersyarikat dengan mereka, ya, dalam perayaan mereka. Amusa'adatuhum fi iqamatihi, atau menolong membantu mereka dalam menegakkan perayaan mereka, penyelenggaraan perayaan mereka. Au tahni'atihim, atau mengucapkan ucapan-ucapan selamat kepada mereka. Bimunasabatiha, sesuai dengan hari perayaannya. Au huduri iqamatiha, atau datang hadir di waktu perayaannya. Tidak diperkenankan kita. Waqad fassara qawlu subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, sungguh telah mentafsirkan firman Allah ta'ala dari ayat Al-Furqan ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zur. Ini ayatnya sebelumnya menyebutkan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang saleh. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat diantaranya, ya, alladzina la yashhaduna az-zur, orang-orang yang tidak turut mempersaksikan perkara-perkara dosa atau durhaka. Nah, termasuk perayaan-perayaan yang mereka selenggarakan itu bukan dari ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang muslimin mengikutinya, itu termasuk yashhaduna az-zur, turut, ya, menyaksikan, merayakan, mengucapkan selamat dan sebagainya, itu termasuk perkara yang dilarang. Nah, beliau menafsirkan ayat wa min sifati ibadi rahman, dan diantara atau termasuk dari sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang saleh, annahum la yakhduruna a'yadal kufar, mereka tidak bakalan hadir turut dalam perayaan-perayaan orang-orang kafir, termasuk perayaan-perayaan yang dirayakan orang-orang Syiah. Loh, Syiah kenapa dikatakan kafir? Karena mengkafirkan para sahabat. Dan yang dikafirkan adalah seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah radhiyallahu anhum, semisal ini, orang-orang yang baik semisal ini, dipersaksikan mereka kafir dan kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak menjadikan mereka muslimin sebab perkara ini, dan termasuk mereka memiliki Quran tersendiri, tidak mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di awal syahadat mereka nampak seperti syahadat kita, tapi di akhirnya, karena syahadat mereka ini panjang, bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ada persaksian yang lainnya yang kita tidak boleh mengikutinya. Sehingga perayaan mereka seperti perayaan Husainiyah, nanti pada bulan Muharram mereka merayakan 10 Muharram dengan perayaan hari berkabung bagi mereka, atau di bulan Muharram tanggal yang mereka sepakati. Kita tidak diperkenankan dengan melukai badan, mengalirkan darah sebagai bentuk bela sungkawa kepada Husain. Katanya, ingat hadirin, kenapa yang diperingati cuma Husain, bukan Al-Hasan juga, bukan yang lainnya juga? Ini karena ada benang merah antara mereka Syiah yang sekarang ini dengan Majusi yang dulu dari dinasti Persia, ya, dari Raja Yazdajir yang putrinya dinikahi oleh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi mereka mengagung-agungkan ini karena mereka mengagungkan dinasti keturunan Majusi mereka. Beda dengan Al-Hasan, tidak ada kaitannya dengan itu. Wallah alam bisawab. Makanya ikhwah barakallahu fikum, hati-hati. Termasuk kata Syekh Albani, ikhwah barakallahu fikum, tradisi yang kita hendaknya perhatikan bagi muslimin untuk tukar cincin kawin. Mas laki-laki enggak diperkenankan. Kalaupun diganti dengan yang lain, tapi kan kita tidak boleh meniru. Kata Syekh Albani, ya, rahimahullah ta'ala, itu termasuk budaya dari mereka yang kita tidak boleh. Itu mereka memasukkannya bukan dengan mengucapkan bismillah, tapi tiga yang mereka sebut dengan nama Tuhan. Ya, mereka pertama menyebut dengan itu. Itu dari muslimin, bukan. Apakah kita akan menirunya? Hadirin, kenapa dipasang ini? Mereka punya keyakinan ini jadi punya ikatan langsung naluri apa saluran ini ke jantung, supaya terikat dua jantung hatinya. Bapil, jangan gampang. Makanya Allah ingatkan kepada kita muslimin, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sembarang kalian ikuti sesuatu yang kalian tiada ilmu, kata Allah. Kenapa? Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullun ula'ika kana anhu mas'ula. Karena kita punya pendengaran, kita punya penglihatan, hati ini semua akan diminta tanggung jawab. Coba perhatikan dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam syarahnya di Fathul Majid. Dulu ketika ada sebagian sahabat yang mereka menaklukkan negeri-negeri sampai mendapati beberapa negeri yang penduduknya adalah Nasara, mereka kagum melihat dengan gemerlap perhiasan yang dibikin di tempat ibadah mereka, dan mereka mendapati kubur-kubur yang dibangun sedemikian mewahnya. Ini membuat mereka menganggap itu baik. Sampailah kepada beliau Rasulullah SAW, maka beliau wanti-wanti, beliau wasiatkan untuk tidak bolehnya membangun kubur beliau sepeninggalnya setelah beliau wafat. Pelarangan jangan sampai ya dibangun seperti kubur-kubur mereka yang diagung-agungkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, karena ini termasuk tasyabbuh, menyerupai tradisi mereka. Nah, kemudian di kemudian hari ternyata muslimin karena kurangnya memahami dari agama yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengangkat, meninggikan, membangun ya kubur-kubur mereka. Ini pelanggaran kepada Nabi, pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka menjadikan tempat untuk selalu dikunjungi, diziarahi, tidak diperkenankan, hadirin. Ya, tidak diperkenankan. Kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam aja demikian enggak boleh, apalagi selain beliau. Apalagi sampai dibangun, dikasih kulambu, dikasih lampu, diziarahi, kemudian dianggap mempunyai ya nilai tertentu, keistimewaan tertentu. Ini tidak boleh. Nah, wa fil barakallahu fikum, yang berikutnya yang kedelapan, maddahum wal isadah bima hum alaihi. Kita tidak boleh menyanjung mereka, menganggap mulia mereka, atau wal ijabu bil ahlakihim, kita tidak boleh kagum dengan akhlak mereka, pemaharatihim, dan kita tidak boleh turut bangga terhadap mereka, duna nazar ila aqaidihim, tanpa memandang akidah mereka batilah yang batil, wa dinihimul fasid, dan agama mereka yang rusak. Jangan hanya karena perkara dunia yang ada pada mereka kita hormat, kita silau, lalu kita merunduk, tunduk, ya, sangat memuliakan, mengagumi akhlak mereka. Hadirin, tidak benar yang demikian. Sebaik apapun mereka di pandangan Allah, tidak ada baiknya. apalagi yang paling buruk dari mereka tak ada artinya. Jangan kita tergiur dengan kebaikan yang mereka lakukan, itu mereka punya mau terhadap kita, mau yang kita tidak tahu. Maunya mereka, kita ini ikut mereka. Hati-hati. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah ingatkan kepada kita dalam surat Thaha 131, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayat di dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan jangan sampai ya membuat terpedaya dan tergiur pandanganmu terhadap kenikmatan-kenikmatan yang kami anugerahkan kepada mereka dari perhiasan kehidupan dunia. Ini semua Allah berikan kepada mereka untuk menguji mereka atau fitnah bagi mereka di dalamnya. Dan kalian ingat, wa rizqu rabbika khairun wa abqa, rizki dari Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Yang kita dapatkan oleh Allah rizki yang di dunia yang akan kekal itu adalah rizki berupa Islam dan iman, ya ikhwah barakallahu fikum, termasuk amalan salih. Allah katakan al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Allah sudah ingatkan perhiasan dunia ini, yaitu apa? Harta benda, anak-anak, itu perhiasan kehidupan dunia yang semua orang suka dan senang dengannya. Namun Allah katakan al-baqiyatu salihat, yang kekal dari amalan-amalan saleh yang kalian lakukan itu, itu khairun, lebih baik inda rabbik, di sisimu pahalanya, dan itu sebaik-baik yang kau harapkan nantinya di akhirat. Sehingga ya barakallahu fikum, jangan pernah kita mengagumi mereka lalu kita meremehkan saudara kita muslim, menganggap mereka lebih baik. Kalau ada orang Islam yang jelek, itu oknum, bukan ajaran Islam yang jelek. Karena Islam sudah dikatakan oleh Allah sempurna, dan Rasulullah SAW telah menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus Allah guna menyempurnakan kemuliaan akhlak. Seluruh para nabi telah mengajarkan akhlak mulia, akhlak kepada Allah, pada Rasul, pada dirinya, pada tetangga, pada orang tua, diajarkan. Dan beliau Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah untuk menyempurnakan kepada umat ini akhlak yang mulia. Beliau teladan kita. Jangan mengagumi orang di luar kalangan kita. Teladanilah Rasulullah SAW. Sebab apa hadirin? Allah telah menggambarkan tentang amal mereka dalam surat Ibrahim. Masalul ladzina kafaru a'maluhum, gambaran orang-orang kafir itu amalan mereka, karama dinistaddat fihi rihu fi yaumin asif, itu gambaran mereka itu punya amalan seperti ya debu yang halus di atas batu yang sangat licin, di terik panas matahari, diterpa angin yang sangat kencang. Apa yang terjadi? Tahambur, terbang. Dan tidak ada artinya. Artinya tidak ada manfaat buat kita. Buat mereka sendiri tidak ada manfaatnya. Amalan mereka itu habaan mansura, seperti debu halus yang terbang. Tak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala, sebaik apapun mereka. Kalau orang kafir berbuat kebaikan, itu hanya Allah balas dengan makanan yang mereka makan di dunia, itu rezeki bagi mereka. Adapun di akhirat sama sekali tidak dapatkan balasan. Bahkan Allah katakan wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak tegakkan bagi mereka timbangan amal nanti dari kiamat. Sehingga jangan kita tergiur, terbelalak, terpesona dengan mereka, dengan gemerlap harta yang mereka punya. Namun kata Syekh Hafizullah Ta'ala, walaysa makna dhalika annal muslimin la yattakhiduna asbabal quwa min ta'allumis sunaat wa muqawwamatil iqtisadil mubah. Ya, bukan berarti maknanya ya bahwa muslimin tidak boleh mengambil sebab-sebab yang bisa memberikan kekuatan kepada muslimin, seperti tidak boleh belajar ilmu industri umpamanya. Bukan begitu maksudnya. Kita boleh menggunakan industri produk mereka, kemudian kita belajar bagaimana bisa bikin seperti mereka. Ini urusannya urusan duniawi. Jangan kita terlalu berlebihan ekstrim. Kalau kita ini mau kembali kepada sunnah, berarti naik pesawat bid'ah, itu menurutmu. Naik mobil, naik motor bid'ah, itu menurut pikiranmu. Naik kapal bid'ah, itu pendapatmu. Itu bukan perkara urusan agama, itu perkara urusan masalihul mursalah. Sarana ya, kebaikan untuk kehidupan manusia. Yang beliau sudah sampaikan kepada kita Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Seperti apa yang terjadi awal hadis ini muncul, ketika para sahabat radhiyallahu anhum di Madinah melakukan kawin silang pohon kurma supaya hasilnya bagus seperti zaman kita ini. Kalau pohon tumbuh dari biji akan lama dia sampai berbuah. Sehingga ilmu dalam pertanian dikembangkan bagaimana supaya pohon pendek cepat buah, diokulasi atau sambung atau tempel. Ketika para sahabat mengawinkan pohon kurma semisal itu, beliau lihat, kenapa kau bikin itu? Bukankah kalau dibiarkan juga buah? Beliau cuma tanya begitu. Dikiranya oleh para sahabat beliau larang, sehingga mereka tinggalkan. Sampai musimnya panen berbuah dan panen, panennya jelek. Mereka datang, ya Rasulullah, panenan kami begini jadinya. Kenapa kok begitu? Karena kata engkau kemarin dulu, bukankah kalau dibiarkan juga dia buah? Sehingga kami anggap engkau melarang kami mengawinkan buah-buah kurma ini. Kata beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Wallah alam bisawab, kurang lebih demikian kejadiannya. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Sama kiranya kalau kita mau berpikir dengan pikiran kuno macam dulu terus, kita mau ke Jawa naik unta nyebrangnya gimana coba? Kita mau berjalan terus dengan unta mau bagaimana kita kira-kira? Urusan pesawat, urusan mobil, urusan mic speaker atau telepon HP, itu urusan yang kita ini diperintahkan, silakan kalau untuk kebaikan duniamu. Gunakan sesuai dengan kebutuhan yang manfaat bagimu. Bukan bid'ah. Malah yang bid'ah dipandang baik, ini keliru. Kebablasan namanya, hadirin yang dimuliakan Allah. Sampai ya urusan agama pun campur aduk. Sampai anggapan yang paling ngeri, karena belajar ke negeri mereka, negeri kafir, pulang menjadi apa? Pikirannya kacau. Ya, mereka sudah mengagung-agungkan, mengeluh-elukan orang kafir sehingga tidak berani mengatakan mereka kafir karena sudah utang budi. Sudah dikasih ilmu. Mereka bilang enggak ada kafir di dunia ini. Semua agama sama. Sehingga semua sama-sama di surga nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah kalau begitu neraka gak ada orang lain. Kalau menurut anggapan mereka, tidak demikian petunjuk Allah yang berikan kepada kita. Dan Allah telah jadikan ashabul jannah wa ashabul nar ada. Dan Allah katakan, la yastawi ashabul nar wa ashabul jannah, tidaklah sama penduduk neraka dan penduduk surga. Allah juga katakan, ya, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dan orang yang fasik? Tidak mungkin mereka sama. begitu menunjukkan tidaklah ya di dunia ini melainkan tetap ada orang saleh, orang fajir, orang munafik, orang mukmin, orang kafir, orang mukmin, ada selalu. Dan hadirin, tidak kemudian sama semuanya. Harus kita pilih, kita pilih. Semua ada petunjuk dari Allah Ta'ala. Karena sudah isya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, sampai ini dulu insyaallah Ta'ala. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa kita lanjut kembali. Wa barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.